لا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله حاضرين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Kita diperintah oleh Allah sebagai kaum mukminin untuk selalu beribadah dan beramal saleh kepada-Nya. Karena memang untuk itu dan hanya untuk itu kita diciptakan di alam dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepada-Ku. Firman Allah pula, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, beribadahlah selalu kepada Rabb-Mu sampai datangnya keyakinan kepada-Mu, yaitu kematian. Artinya istiqomahlah terus dalam ibadah dan ketaatan kepada-Nya hingga ajalmu datang menjemputmu. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Al-hasanah, suatu kebaikan akan menyeret kebaikan yang lainnya. Suatu kebaikan, ketaatan yang kita lakukan akan menggiring kita, akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan itu salah satu pertanda kalau amalan ibadah seorang hamba makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan tujuan harapan satu-satunya seorang hamba. Yang terpenting bukan kita hanya beribadah, yang terpenting bukan hanya kita taat kepada Allah, tapi lebih dari itu, bagaimana ibadah dan ketaatan kita diterima di sisinya. Karena firman Allah dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah yang Allah terima di sisinya amalan hamba-hambanya yang bertakwa kepada-Nya. Tidak semua amalan Allah terima. Ayat itu bercerita tentang kisah anak Adam. Amalan mereka berdua sama, sama-sama memberikan kurban sesajian, tidak ada beda. Yang satu memberikan sesajian, yang satu pun sama berkurban dan memberi sesajian kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah amalannya tidak beda, sama-sama sekali, tidak ada beda sedikit pun. Tapi Allah katakan, fatukub bila min ahadihima walam yutakabbal min al-akhar. Diterima oleh Allah dari yang satu, tidak diterima dari yang lainnya. Lalu Allah katakan tadi, innama yutakabbalullah min al-muttaqin. Allah hanya terima dari hambanya yang bertakwa kepada-Nya. Maka jangan kita gembira terlebih dahulu. Jangan kita bangga telah melakukan amalan ini dan ibadah itu. Karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana amalan kita diterima oleh Allah. Kata Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, jadilah kamu lebih peduli, lebih perhatian bagaimana amalanmu diterima oleh Allah, lebih daripada perhatianmu terhadap amalanmu itu sendiri. Kalau untuk amalan kita perhatian, dan itu bagus, awalnya itu sesuatu yang memang dituntut dari kita, menjalankan ibadah sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, seikhlas mungkin, itu butuh perjuangan besar. Tapi lebih dari itu, kata Ali, kepedulian, doa dan harapan kepada Allah agar itu semua diterima di sisinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ibadah, setelah kita melalui bulan mulia, bulan Ramadan, agar seorang hamba berkelanjutan dalam ibadahnya, terus di dalam ketaatannya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk puasa sunnah di bulan Syawal. Rasulullah sabdakan, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah." Barang siapa yang puasa Ramadhan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan dia telah puasa setahun penuh. Hal itu karena puasa Ramadan menyamai puasa 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal menyamai puasa 2 bulan. Maka seakan dengan digabungkan keduanya, yang satu wajib puasa Ramadan rukun Islam, yang Syawal puasa sunnah, seakan-akan dia puasa setahun penuh 12 bulan. Allahu Akbar. Demikianlah keutamaan dan pahala di sisi Allah. Allah lipat gandakan bagi hambanya. Allah sangat mencintai ibadah siam. Allah lipat gandakan tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, Allah sempurnakan untuk mereka pahalanya tanpa hitungan. Orang-orang yang sabar, di dalam ayat yang dimaksud adalah orang-orang yang puasa, karena puasa ibadah kesabaran, kesabaran dari syahwat, kesabaran dari lapar, kesabaran dari haus, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Semua itu Allah akan sempurnakan pahalanya bagi mereka tanpa hitungan. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah memuliakan kita semua. Puasa 6 hari di bulan Syawal bisa dilakukan secara berturut-turut, hari demi hari berkelanjutan, gandeng satu dengan yang lainnya. Bisa pula terpisah-pisah, bebas mana yang bisa kita lakukan, langsung 6 hari berturut-turut, ataupun sehari puasa, 3 hari tidak, sehari puasa, 2 hari tidak. Mana yang memungkinkan dan nyaman buat kita. Yang terpenting, 6 hari di bulan Syawal kita melakukan puasa sunnah itu. Tidak kalah pentingnya, perlu untuk kita ketahui pula bahwa keutamaan ini seakan puasa setahun penuh bagi mereka yang telah melakukan puasa Ramadan secara utuh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Man shoma Ramadhana," dia telah puasa Ramadan secara penuh utuh, baru dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya, jika salah satu dari kita masih punya hutang puasa Ramadan, maka selesaikan dulu hutang kita. Mungkin saat itu sakit atau safar, 2 hari, 3 hari misalnya dia tidak puasa Ramadan, maka bayarlah dulu, qadha didahulukan. Karena jika dia melakukan puasa 6 hari Syawal sementara Ramadan belum penuh baginya, berarti dia tidak termasuk yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah sebutkan, yang telah puasa Ramadan, dia belum puasa Ramadan penuh, ada sisa hutang yang belum dia bayar, maka bayarlah terlebih dahulu puasa kita, qadhalah sejumlah hari yang memang kita tidak puasa ketika itu dengan utuh-utuh yang ada. Setelah itu baru lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk beribadah dan beramal saleh, melakukan amalan ibadah kebaikan diikuti dengan kebaikan yang lainnya. Amin rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Di dalam Sunan Nasa'i, Ummul Mukminin, Ibunda Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri, satu-satunya istri Rasul yang paling beliau cintai, menyebutkan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa udkhiltu alaihi fi Syawal fa ayyu nisa'ihi ahdha 'indahu minni. Aisyah sebutkan Rasulullah menikahiku di bulan Syawal. Aku dimasukkan kepada Rasulullah, artinya diperlakukan layaknya istri, juga di bulan Syawal. Kata Aisyah, dan kalian tahu siapa istri-istri beliau yang paling bahagia di sisi beliau, yang paling beliau cintai, tidak lain dan tidak bukan adalah beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah sebutkan ini untuk membantah, untuk membongkar dan melawan kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah Arab saat itu, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu musyrikin, orang-orang Arab dahulu kala merasa sial dengan bulan Syawal. Jika seseorang melakukan sesuatu di bulan Syawal, bagi mereka-mereka yang ini itu akan membawa kesialan. Maka mereka takut dan menghindar dari bulan Syawal. Tidak ada yang berani transaksi bisnis jual beli di bulan Syawal, takut akan sial, rugi dan semacamnya. Yang mau safar berpergian, mereka tidak berani di bulan Syawal, takut akan celaka dan yang semisalnya. Begitu pula yang menikah, mereka menghindar di bulan Syawal, takut celaka dan sial karenanya. Dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Apanya yang sial? Rasulullah nikahi aku di bulan Syawal. Aku dimasukkan menemui Rasulullah di bulan Syawal, dan ternyata aku yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka seperti yang Rasulullah sebutkan, la adwa wa la tiara, tidak ada sesuatu yang membawa sial, baik itu yang kamu lihat, baik itu yang kamu dengar, ataupun yang kamu ketahui, itu warisan jahiliyah. Merasa sial karena sesuatu yang dilihat, melihat sesuatu entah itu apa, kemudian merasa sial, celaka ini, maka tidak berani melakukan sesuatu, mengurungkan sesuatu yang semula tidak dia lakukan, atau merasa sial karena sesuatu yang dia dengar, entah itu suara burung, entah itu apa, karena mendengar sesuatu merasa sial, takut celaka, dia tinggalkan sesuatu yang hendak dia lakukan, atau sesuatu yang dia ketahui, tanggal tertentu, angka tertentu, 13, hari Selasa, hari ini, bulan itu, atau yang semisalnya. Tidak ada kesialan di dalam Islam. Tidak ada beda satu dengan yang lain. Seorang mukmin dididik untuk bertawakal dan pasrah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah iman, tauhid mendidik seorang mukmin untuk besar hati dan berani bertawakal dan takut berharap hanya kepada Rabb-nya, Allah Rabbul Alamin. Orang yang jauh dari iman, orang yang lemah tauhidnya, akan kerdil nyalinya, akan menjadi pengecut, takut pada sesuatu yang bahkan fiktif dan tidak ada kenyataannya. Takut di hari Selasa, takut di Jumat ini, di Jumat itu, takut karena angka ini, angka itu, takut karena bulan ini, bulan itu. Apa yang dia takuti? Kalau itu sesuatu yang nyata, mungkin masih logis, takut ada singa lepas, takut ada ular, wajar orang takut, ada di depan matanya, memang berbahaya. Sementara ini, sesuatu yang gak ada, gak jelas, apa yang dia takuti di bulan ini? Apa yang dia takuti dari angka 13? Apa yang dia takuti? Seorang mukmin hanya takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Aisyah katakan, yang paling Rasul cintai aku, dan kenyataannya aku dinikahi di bulan Syawal, dan aku masuk ditemukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Syawal.